Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات طلبة العلم yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada sesi yang kedua ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan insyaallah semangat untuk kita bermuzakarah, tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling berpesan sapa. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla mencatatnya dalam catatan lembaran-lembaran amal soleh kita. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Habrul ummah وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه pernah bercerita, kata beliau رضي الله تعالى عنه, لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan saya di saat itu syab, seorang pemuda, qultu li syabin minal ansari, saya berucap, berkata kepada seorang pemuda dari Al-Ansar. Kata Abdullah ibn Abbas, ya fulan, wahai fulan, halumma falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nata'allam minhum fa innahum kathir. Wahai fulan, mari kita bertanya, ai maksudnya mencari ilmu, mencari pengetahuan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya dan kita belajar dari mereka. Sesungguhnya mereka masih banyak. Pemuda Al-Ansar ini menjawab, al-ajab lak ya Ibn Abbas. Heran anda ini wahai Ibn Abbas. Mengherankan, aneh. Aneh anda ini wahai Ibn Abbas. Atarunna sayahtajuna ilaika, apa manusia akan butuh pada dirimu? Atarunna sayahtajuna ilaik, apakah anda melihat, menyangka, menduga orang-orang akan butuh kepadamu? Wa fil ardi man tara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di muka bumi ini Anda saksikan, Anda melihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fataraktuhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita, saya tinggalkan. Karena dia berucap demikian, ya saya tinggalkan. Wa aqbaltu 'ala al-mas'alah. Saya kemudian bersemangat untuk bertanya, menimba ilmu barakallahu fikum wa tatabbu'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencari tempat belajar, tempat bertanya, tempat belajar, tempat bertanya. Dicari oleh beliau para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Faqad kuntu atir rajula fil hadith yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku telah mendatangi seseorang dalam satu hadith yang sampai kepadaku kalau orang ini telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat, pergi mencarinya barakallahu fikum. Fa ajiduhu qailan, dan saya mendatangi rumahnya dan menemui dalam kondisi qailula, tidur di siang, menjelang siang. Fa atawassadu ridai ala babihi. Lalu kemudian saya berbantalkan selendang yang dibawa, rida, di depan pintunya. Tidak tertidur. Tasfir rihu ala waji hatta yakhruja. Angin, yang namanya angin di padang pasir, ya bisa dibayangkan. Belum lagi debunya, barakallahu fikum, menerpa diriku, kemudian berhamburan debu-debu ke wajahku, sampai pemilik rumah keluar. Fa'idha kharaja qala. Maka di saat dia keluar, dia berkata, ya bena ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, malak. Ada apa anda ini? Malaka. Ada apa? Fa'akul, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, balagani hadithun. Balaghani hadithun anka annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ahbabtu an asma'ahu minka. Telah sampai kepadaku sebuah hadith. Hadith ini datang darimu, dia yang menyampaikannya, bahwa engkau telah menceritakannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin mendengarnya darimu. Maksudnya langsung. Qala fayakul. Sang pemilik rumah mengatakan, fahalla ba'atha ilayya hatta ati. Maka dua, sekiranya kau mengutus seseorang untuk aku mendatangimu. Subhanallah. Subhanallah. Ketawadduan barakallahu fikum. Alim. Fa'akul, saya katakan, kata Abdullah ibn Abbas, ana ahaqqu an ati. Sayalah yang pantas dan patut untuk mendatangimu. Saya yang pantas untuk mendatangimu. Nah, setelah peristiwa belajar, mencari ilmu, mengamalkan, fakana rajulul ansari ba'da dhalik yarani, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maka sang rajul al-ansar setelah itu melihatku, melihat saya. Wa qad dhahaba ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahtajannasu ilayya. Si Ansar yang diajak oleh sahabat Abdullah ibn Abbas untuk belajar mencari ilmu dari sahabat-sahabat Rasul alaihi salat wassalam yang lain, dia mengeluarkan kata-kata dan kalimat tersebut. Anda menyangka orang-orang butuh sama Anda? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sang rajul Ansari ini melihat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang lain sudah dipanggil oleh Allah azza wa jalla, dan orang-orang butuh kepada diriku, kata Abdullah ibn Abbas. Ternyata sang Ansar ini fayaqul, mengatakan, kunta aqalu minni, engkau lebih berakal dari diriku, lebih pintar, lebih cerdas, lebih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya menukilkan cerita ini kepada abnai yang sedang belajar ilmu, kepada ikhwani, kemudian ummahat, banat, untuk kita belajar. Masa depan yang cerah itu buat orang yang istiqomah. Buat orang yang istiqomah di atas kebaikan, barakallahu fikum, menjadi rujukan, menjadi panutan, barakallahu fikum, tempat mengembalikan urusan dan persoalan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menunjukkan ini adalah sebuah keberkahan di dalam hidup yang didapatkan melalui semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla dan semangat, barakallahu fikum, untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak kemudahan menuju majlis ilmu. Kedua orang tua yang memberikan dukungan, disambutnya kita oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dengan sambutan yang baik. Dia mau bersabar membimbing, mengarahkan kita dalam kekurangan-kekurangan yang kita bawa dari rumah. Kekurangan akhlak, kekurangan ini, kekurangan itu, mereka sabar membimbing kita, barakallahu fikum. Sehingga kita mengatakan bahwa ini adalah termasuk dari masa depan dia yang cerah, yang baik dan bagus. Ilmu yang sudah dipelajarinya itu bisa diamalkan dan disampaikan kepada kita. Yang kedua, tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bahwa mereka-mereka yang telah membina, yang telah membimbing, yang telah mengarahkan, yang telah bersabar untuk Hadapi kekurangan-kekurangan kita, semoga Allah menjadikan sebagai amal soleh yang besar di sisinya. Kita berharap pula, kita menyusul di belakang, untuk kemudian di hari-hari yang akan datang, giliran kita, untuk kemudian membimbing, mengarahkan, mengajarkan anak-anak ustadz kita dulu, atau cucu-cucu mereka, atau cicit-cicit mereka. Berharap. Harapan kebaikan, terus kebaikan, dan kebaikan. Inilah yang punya masa depan yang cemerlang, yang indah, barakallahu fikum, yang bagus, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya ini adalah natijah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan nilai-nilai, hasil-hasil, telah menyiapkan ganjaran-ganjaran dan pahala lebih baik dari apa yang kita korbankan. Allah menyiapkan lebih baik dari apa yang kita telah kerjakan, yang telah kita lakukan. Ya mungkin bolongnya sana sini, ini kurang ini, ini kurang ini. Barakallahu fikum. Allah akan mengganjar apa yang kita lakukan lebih baik. Rahimani wa rahimakumullah. Generasi sahabatlah berlalu mendapat ganjaran yang terbaik. Generasi tabi'in telah berlalu. Generasi tabi'ut tabi'in terus menyusul, menyusul dan menyusul. Para pendahulu kita yang soleh, orang-orang yang lebih dulu dari kita berjuang di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla, diberikan keistiqamahan hattal maut, sampai kematian datang menjemput. Mereka telah berlalu dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Mereka telah berlalu dengan ganjaran-ganjaran-ganjaran. Dengan arti kata, mereka telah menang. Mereka telah berhasil. Mereka telah beruntung di dalam hidup. Oleh karena itu kan kita disuruh untuk kemudian barakallahu fikum belajar dari orang yang sudah mati. Mengambil dari orang yang sudah mati. Maksudnya ini dia. Dari generasi sahabat yang telah berlalu, dari generasi tabi'in yang telah berlalu, mereka menitipkan pesan-pesan-pesan-pesan bersama kemuliaan yang mereka telah dapatkan dari Allah, ganjaran yang baik yang telah didapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka menitipkan pesan. Para sahabat Nabi berpesan kepada tabi'in. Tabi'in berpesan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in terus berkesinambungan orang-orang baik. Maaf, dan jumlahnya sangat-sangat sedikit. Jumlah mereka adalah sangat-sangat sedikit. Mengkaji lebih dalam lagi, sebelum mereka mendapatkan nilai yang terbaik, ternyata mereka telah berjuang. Ternyata mereka telah berkorban. Mereka telah berjuang dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Mereka telah berkorban. Dan mereka telah memperlihatkan kesabaran mereka menghadapi ujian, ujian, ujian, dan ujian. Ternyata harus didahului untuk memetik hasil yang sangat indah di dunia ini, di alam barzah, di alam akhirat, harus melalui berbagai macam ujian, ujian, dan ujian. Keikhlasannya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalafiyahannya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. kejujuran dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya, takwanya, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah semakin cinta kepada hambanya, semakin banyak ujian hidupnya. Semakin dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka, barakallahu fikum, ujian-ujian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini kemestian dalam perjalanan orang yang tadi beriman dan beramal soleh, orang yang hidupnya beruntung, barakallahu fikum, bersamanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Keikhlasannya diuji. Ini benar-benar ikhlas atau tidak? Gimana contohnya? Diuji dari gurunya. Orang yang paling dicintai di dalam hidup. Orang yang paling dihormatinya. Sebagai murid, diuji dari gurunya ini. Bagaimana bentuk ujiannya? Adalah guru melakukan kesalahan. Guru barakallahu fikum melakukan kesalahan. Bagaimana gambaran ujian terhadap murid ini? Bagaimana? Nah, sang murid ini, maukah dia menerima gurunya ini salah? Maukah dia menerima? Atau sang murid ini mengerahkan segala kemampuan untuk membela kesalahan sang guru. Dengan lisannya, dengan tangannya, dengan ininya, dengan itunya. Diuji. Dari orang yang paling ia cintai. Diuji keikhlasan dia, barakallahu fikum. Jujurkah dia? Ikhlaskah dia untuk menerima apa yang dibimbingkan olehnya? Atau masih campur baur, melirik, oh Masya Allah, orangnya hebat. Kalau berbicara tentang ini, pintar. Kalau menjarah, orang luar biasa. Wah, nah, akan diuji, barakallahu fikum. Sebagai murid akan diuji. Inilah yang disebut oleh Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala. Akan diuji dari orang yang paling ia cintai. Untuk diuji ketulusannya, keikhlasannya, berjalan di atas al-haq, membela kepentingan al-haq, ingin bergabung bersama al-haq, diuji ketulusan dan keikhlasannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sang murid ini benar-benar ikhlas atau tidak? Jadi tidak ada seorang sang guru, oh, diuji. Diuji, barakallahu fikum. Ya, kalau dia misalkan ustaz, di levelnya diuji dengan gurunya alim, ya, seorang masyayikh dan seterusnya, terus demikian perjalanan hidup ini. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah manusia itu mengira, menyangka dia dibiarkan untuk mengatakan saya beriman dan tidak dicoba dan diuji. Ayat ini memberitahukan kepada kita dalam pembahasan yang tadi, orang yang barakallahu fikum hidupnya masya Allah, masa depan yang cerah karena di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, keimanan dia karena amal soleh, karena ilmunya, karena amal solehnya dia, barakallahu fikum, ternyata hidupnya menuju itu harus berbarengan dengan ujian-ujian. Ujian itu berbagai macam ragamnya. Tersimpulkan yang berbahaya atau disimpulkan menjadi dua. Ujian yang terkait dengan al-hawa, hawa nafsu, dan asy-syahwah, syahwat. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tujuan dari ujian dan cobaan itu, pertama, hikmah Allah Azza wa Jalla pada kehidupan hamba-hambanya. Bagaimana hikmahnya? Allah Azza wa Jalla tidak akan mengumpulkan antara dua yang bertolak belakang, baik dengan yang buruk, jujur dengan pendusta. Muslim dengan kafir, berpetunjuk dengan tidak akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk memisahkannya, untuk membedakannya, disinilah letaknya ujian dan cobaan itu. Disinilah letaknya barakallahu fikum. Ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hikmah Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan orang yang baik dengan yang baik-baik. Orang yang jelek, ya sama orang-orang yang jelek. Ini fungsi daripada ujian Allah turunkan barakallahu fikum. Memisahkan antara yang baik dan yang jelek. Kalau misalkan ada orang yang bergabung bersama orang yang jelek, misalkan bergabung bersama orang yang jelek, dia sembunyikan kejelekannya, dia duduk bagikan orang yang luar biasa, ini, itu, terdepan. Yang ini polos saja loh, jujur. Ya. Tidak ada yang mau diikuti kecuali al-haq, bimbingan yang baik yang diikuti, nasihat-nasihatnya. Lah, ini barakallahu fikum, ya, punya tawiyah. Punya niatan yang enggak baik dan bagus. Sekarang barakallahu fikum, bagaimana Allah sayang kepada orang yang jujur? Kepada orang yang polos hidupnya ini, niatannya bagus, bagaimana Allah pisahkan dari ini? Bagaimana barakallahu fikum? Allah turunkan ujian. Allah turunkan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan cobaan untuk memisahkan antara yang baik-baik-baik-baik ini dengan yang jelek, barakallahu fikum. Kalau tadi kan masih campur baur lah ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan adanya ujian, terpisahkan. Dengan adanya cobaan, akan terungkapkan apa yang tersembunyi di dalam dada. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla hambanya yang tulus, hambanya yang ikhlas, hambanya yang jujur untuk kemudian berada di dalam jaringan orang-orang yang punya tawiyah, niatan yang jelek. Akan dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui ujian ini, barakallahu fikum, akan diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bil mihan wal fitan yadhhar, akan muncul dan nampak apa yang ada di dalam hati. Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala mengatakan, dengan fitnah ini akan muncul rijal, tokoh-tokoh barakallahu fikum. Ini fungsi dari ujian rahimani wa rahimakumullah. Bahasanya Imam Syadi rahimahullahu taala, al-ibtila'u wal-imtihanu lin-nufus bimanzilatil kir, manzilatul kir yukhriju khabathaha wa tayyibaha. Ujian dan cobaan itu terhadap jiwa, kedudukannya bagaikan pandai besi yang berfungsi untuk memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Ini fungsinya, barakallahu fikum, ujian tersebut. Sehingga di saat suatu ketika kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga, kita tidak pernah sangka betapa sayangnya kita, betapa hormatnya kita, betapa. Barakallahu fikum. Tiba-tiba terkejut. Kok begitu? Kan muncul terkadang dari diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang harus semestinya engkau harus harus memuji Allah Azza wa Jalla. Menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah selamatkan. Barakallahu fikum. Yang kedua harus diketahui, di saat Allah munculkan sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan, dari siapapun dia, dari baik jadi jelek, atau sebaliknya, dari jelek jadi baik, ketahuilah bahwa itu adalah natijah, itu adalah nilai yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah buah pemberian yang didahului oleh sebab. Sebagaimana seseorang mendapatkan hidayah, itu didahului oleh sebab, sampai dia menuju hidayah tersebut. Seseorang, ya preman, orang yang sering diganggu olehnya, ini contohnya, sering diganggu, dia tidak pernah marah, bahkan kelihatan sabarnya, tabahnya dari gangguan, tidak pernah menuntut kemudian untuk membalas, dia tahu yang berbuat zalim itu. Sang preman ini melihat kenyataan itu, loh, kok tertarik dia? Melihat, terenyuh hatinya. Dia coba memberanikan diri untuk datang minta maaf. Setelah dia datang minta maaf, ternyata dia temukan kalimat yang indah. Mas, saya sudah halalkan kau. Apa yang sampean lakukan, tambah lagi. Barakallahu fikum. Semakin cinta muncul kecenderungan dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau dia nitip pesan, ya, berhentilah engkau melakukan itu. Tambah lagi. Ini proses. Sebab-sebab. Sampai kemudian dia datang bertanya. Tambah lagi. Dia melakukan sebab. Yang pernah disakiti ini mengatakan, ya, saya ini bukan ustaz. Ya mungkin nanti saya bawa ke ustaz, bertanya kepada beliau. Atau beliau itu punya majelis taklim, nanti saya ajak. Diajaklah. Satu kali pertemuan, tambah senang. Tambah punya keinginan, kemauan. Tambah lagi. Sampai kemudian lepas dari sifat-sifat premannya itu. Menjadi seorang yang soleh. Berpetunjuk di dalam hidup. Ini kan adalah natijah yang Allah berikan. Di saat melalui sebab-sebab niatan yang tulus dan ikhlas. Barakallahu fikum. Sama juga. Di saat Allah Azza wa Jalla ingin mengambil hadiah taufiknya dari seseorang. Ingin mengambil kebaikan dari seseorang. Melalui ini dia. Barakallahu fikum. Sehingga yang tidak perlu terkejut sesungguhnya. Tapi kan sekali lagi, ini adalah ujian. Ujian dan cobaan di dalam hidup. Perjalanan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau ujiannya sebatas ujian dunia, keselio kakinya, patah tangannya, hilang tabungannya, itu dunia masih ringan. Dibanding kalau seseorang sudah diuji dalam urusan akhiratnya, diuji dalam urusan agamanya dan keyakinannya, lebih mengerikan lagi. Barakallahu fikum. Sehingga kan kita menemukan orang yang sudah mendapatkan akibat tadi, natijah, taruhlah natijahnya jelek, ya, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, dicabut oleh Allah Azza wa Jalla darinya kebaikan yang sudah berlalu. Kebaikan yang sudah berlalu. Saya menukilkan ini ujian yang paling berbahaya. Terkait dengan urusan agama. Diambil kembali. Nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai itu akibatnya. Sehingga bagaimanapun, apapun engkau tempuh. Supaya dia kembali. Hujah engkau bawakan, ini Al-Quran lo mas, ini sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Kan sampean dulu yang ngajarkan kami, engkau yang mengingatkan kami, engkau yang menegur kami, engkau yang menasihati kami. Mulai lika liku tempuh ini, ada saja ucapannya, ada saja katanya, ada saja kalimat berat untuk dia lakukan. Padahal dulu dia yang menjelaskan, yang menerangkan, yang ini semuanya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan berguna lagi. Mau digeret ke majelisnya seorang alim besar di dunia ini misalkan. karena sudah mendapatkan natijah barakallahu fikum. Kalau dulu sebelum datang dari muridnya mungkin yang menegur, jazakallahu khair barakallahu fikum, jazakallahu khair dari ikhwan, jazakallahu khair, subhanallah. Nah, setelah kemudian ada natijah yang jelek terhadap diri kita, tadi sudah kita gambarkan. Ini natijah. Ini nilai. Ini hasil yang didahului oleh sebab-sebab-sebab. Mungkin kita enggak pernah tahu sebabnya ini apa. Cuma kita diperlihatkan nilainya langsung. Oh, ketahuilah. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Kecuali harus didahului oleh sebab-sebab yang kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu lahiriahnya adalah kebaikan. Kebaikan, kebagusan, kebagusan. Barakallahu fikum. Ini pelajaran di dalam hidup. Siapapun yang berjuang, yang telah mendapatkan nikmat berjalan di atas siratal mustaqim, akan mu'arrad, terus berhadapan dengan ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Tidak akan dibiarkan rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa ujian yang menimpa itu terkadang untuk liraf'i darajati, mengangkat derajatnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berharap ujian itu levelnya di sini dari Allah. Kita berharap barakallahu fikum untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perjalanan hidup yang akan terjadi di saat kita ingin mendapatkan kecerahan hidup melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita harus berhadapan dengan ujian dan cobaan. Maka persiapan kita untuk menghadapi itu semua, apa yang kita singgung di depan, semangat untuk menuntut ilmu, belajar, semangat beramal, ikhlaskan niat barakallahu fikum. Ikhlaskan diri di dalam belajar rahimani wa rahimakumullah. Mendalaminya, mendalami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita berharap ketika ujian itu turun, ada barokah diturunkan oleh Allah untuk menjawabnya. Besok turun lagi ujian pada masa yang akan datang dan itu mesti akan lebih berat. Ada lagi bantuan jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Datang ujian yang lebih besar lagi, ada lagi pintu keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga selamatnya kita dari fitnah yang terjadi, bagaimanapun bentuknya, siapapun yang menjadi pemainnya, itu adalah anugerah taufik dari Allah. Apa yang kita lakukan selama perjalanan menuju fitnah itu, inilah yang membuat kita berhasil barakallahu fikum. Dan ini harus dijaga. Dan ini harus dijaga barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan bimbingan. Badiru, badiru, badiru. Bersegeralah engkau untuk melakukan amal saleh, karena akan terjadi hal-hal yang mengerikan dan menakutkan rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang ingin bernatijah baik di kehidupan ini, maka dia harus melalui perjuangan dan harus melalui pengorbanan. Semoga apa yang kita lakukan di dalam hidup, ikhwani wa akhwati fillah, muslimin dan muslimat, para tulabul ilm wa talibat, apa yang kita lakukan ini, kita berharap sebagai asbab dan wasilah, sebagai jembatan untuk kita selalu mendulang keselamatan di dalam hidup dari berbagai macam ujian-ujian. Karena tempat kita hidup ini adalah negeri ibtilah, negeri tempat kita diuji dan dicoba barakallahu fikum. Kita berharap